Mujmal dan Mubayyan. Pengertian Mujmal. Mujmal secara bahasa berarti mubaham, yang samar dan tidak jelas, dan majmu' yang dikumpulkan. Secara istilah berarti ma yutawakkafu fahmul muradi minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Sesuatu yang pemahaman maksudnya didasarkan kepada sesuatu lain, baik dalam hal penentuannya, penjelasan tata caranya, atau ukurannya. Contoh yang penentuannya membutuhkan sesuatu yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kata qur'un dapat berarti haid atau suci. Oleh karena itu, dalam menentukan salah satu dari 2 makna ini membutuhkan dalil yang lain. Contoh yang penjelasan tata caranya membutuhkan sesuatu yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kaifiat atau tata cara mendirikan sholat di sini tidak diketahui, sehingga masih membutuhkan suatu penjelasan. Contoh yang penjelasan ukurannya membutuhkan sesuatu yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan ayat-ayat lainnya. Ukuran-ukuran zakat yang wajib di sini belum diketahui, yang masih membutuhkan penjelasan lain.